Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kita kembali melanjutkan membaca lanjutan dari ayat-ayat tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi ahlul jannah dari kenikmatan-kenikmatan. Ayat berikutnya, ayat dalam surat Al-Mutaffifin, ayat 22 sampai ayat 28. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya al-abrar, orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang berbakti, lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Alal ara'i yanzurun dan seterusnya. Al-abrar jamak dari al-bar. Al-bar. Naam, al-barru. Dalam ayat disebutkan barron biwalidayhi. Yakni kana barron biwalidayhi. Jadi ada bar tanpa alif lam. Afwan, tanpa alif. Ada dengan alif al-bar. Nah, maknanya sama. Al-bar jamaknya al-abrar. Al-bar jamaknya al-bararah. Al-bar jamaknya al-abrar. Al-bar jamaknya al-bararah. Dan ta'rifnya kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan al-abrar adalah humul ladzina fa'alul khairati wa taraku al-muharramati. Orang-orang yang berbakti adalah orang-orang yang melakukan al-khairat, kebaikan-kebaikan, dan meninggalkan al-muharramat, perkara-perkara yang haram. Ma'khudhatun minal bir wa huwa al-qiyamu bi ta'atillah. Kata ini diambil dari al-bir wa huwa al-qiyamu bi ta'atillah. Nah, derajat al-abrar berada di bawah derajat al-muqarrabun. Ada di sana derajat yang lebih tinggi daripada al-abrar yaitu al-muqarrabun. Qala ba'du salaf hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Sebagian salaf mengatakan sebagai bentuk perbandingan antara al-muqarrabun dengan al-abrar, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh al-abrar itu layaknya sayyiat, keburukan-keburukan bagi al-muqarrabin. Nah, al-muqarrabin tidak mencukupkan dengan melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, menambah dengan amalan-amalan sunnah. Ya, mereka yang kita kenal dengan istilah as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, sabiqun bil khairat. Ya, jadi bagi al-muqarrabun sekedar melakukan kebaikan berupa kewajiban, meninggalkan yang haram, tidak menambah dengan amalan-amalan sunnah itu kekurangan. Kekurangan. Mencukupkan dengan yang wajib saja, meninggalkan yang haram saja, tidak meninggalkan yang makruh. Ini sebuah kekurangan bagi al-muqarrabun. Dan ini sekaligus ya, nasihat bagi kita sekalian untuk memperbanyak amalan sunnah. Jangan mencukupkan dengan sholat-sholat wajib saja. Talabah secara khusus. Jangan nanti diteriaki sholat sunnah, baru kemudian sholat sunnah. Kerjakanlah amal soleh itu, naam, dengan penuh kesadaran. Ya, yakni muncul dari keinginan sendiri. Karena kalau sesuatu itu dikerjakan karena tekanan dari orang lain itu tidak akan berjalan lama. Saling dikerjakan sekali dua kali, setelah itu ditinggalkan. Jadilah orang-orang yang sabiqun bil khairat. Barakallahu fikum. Innal abrara lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan, yakni pada hari kiamat. Alal ara'ik yanzurun, al ara'ik jam'ul arikah, mereka duduk di atas dipan-dipan, ya. Dipan-dipan itu biasanya bentuknya kursi panjang. Nah, kalau gambarannya di dunia, duduk di situ. Yang turun, ya, mereka melihat, melepas pandangan mereka. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ara'ik ini, ya, mughattah, muzakhrafah, muzayyanah. Nah, memiliki penutup dan dihiasi dengan hiasan-hiasan. Mereka di atas dipan-dipan itu melepaskan pandangan. Apa yang mereka lihat? Yakni yang turu nama a'adallahu lahum minan na'im. Yang turu nama ada ma'a'adallahu lahum minan na'imi fi hadhil jannat. Wa yashmu dhalika an-nabara ila wajahillahi azza wa jal. Mereka melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan untuk mereka di dalam syurga, termasuk di antara kenikmatan tersebut, dan itu adalah kenikmatan yang terbesar, adalah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rif, engkau dapat mengetahui, fi wujuhihim, dari wajah mereka, nadratan na'im, kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Kenikmatan yang mereka rasakan terlihat dari wajah mereka. Yusqawna min rahiqin makhtum. Yusqawun, mereka diberi minum. Min rahiqin, dari ar-rahiq. Ar-rahiq ini salah satu jenis khamar. Salah satu jenis khamar. Tentunya tidak memabukkan sebagaimana khamar yang ada di dunia. Arak di dunia itu memabukkan. Di surga yang ada adalah kelezatannya, kenikmatannya yang dirasakan. Tidak ada efek memabukkannya, membuat kepala pusing, pening, seperti arak-arak yang ada di dunia. Qalahu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan ar-rahiq ini adalah min asma'il khamar. Naam. Termasuk di antara amalan yang merupakan sebab seorang mendapatkan minuman dari ar-rahiq al-makhtum ini adalah bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qala ayyuman mu'min saqa mu'minan syurbata ma'in ala dhama'in ayyuma mu'min. Orang mu'min mana saja yang memberikan minum seorang mu'min yang haus dengan syurbatama, dengan minuman air, ya. Ada teman kita, ada saudara kita yang kehausan, kemudian kita berikan air minum. Saqahu Allah Ta'ala yawmal qiyamati minar rahiqil makhtumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia minum pada hari kiamat dari ar-rahiq al-makhtum. Nah, amalan yang kelihatannya sepele, hanya memberikan minum saja bagi orang yang kehausan. Jadi kita jangan bakhil, ya, tingkatkan sifat dermawan kita terkhusus pada bulan Ramadan ini. Nah, ada teman kita belum punya air minum, belum punya menu buka puasa, berikan dia satu gelas es buah, satu gelas sirup. Nah, berbagi. Di bulan Ramadan ini kita ditarbiyah, diajarkan untuk bisa berbagi kepada sesama. Nah, barakallahu fiik. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberikan air minum, ya, diberi minum dari khamar ar-rahiq, ya, makhtum. Nah, makhtum, ya, ini masih disegel, masih murni, masih disegel. Nah, ini salah satu penafsiran. Ada juga yang mengatakan makhtum, ya, ini memiliki akibah, memiliki khatmun, ya, ini ampas. Apa ampasnya? Khitam humis. Ya, kalau kita minum kopi kan biasa ada ampasnya, ya. Ampasnya ini adalah mis. Salah satu penafsiran dari salaf, yaitu penafsiran Ibrahim dan Al-Hasan. Qala aqibatuhu mis. Adapun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan khaltuhu mis, campurannya adalah mis, kasturi. Jadi makna khitamuhu mis ini ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan campurannya, ada yang mengatakan ampasnya, ya. Ada yang mengatakan tibuhu mis, aromanya adalah aroma kasturi. Jadi ada tiga penafsiran. Ada yang mengatakan campurannya adalah mis, ada yang mengatakan ampasnya adalah mis, ada yang mengatakan naam aromanya adalah aroma mis. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Naam. Ya, anjuran untuk kita melakukan tanafus. Nah, anjuran untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'a. Fastabiqul khairat. Semakna dengan ayat ini. Wa mizajuhu min tasnim. Dan mizajnya, campurannya dari tasnim. Huwa asyrafu syarabi ahli jannati wa a'la. Kalau kita ditanya minuman yang paling afdol, yang paling mulia yang dimiliki oleh ahli jannah adalah tasnim. Jenis minuman paling bagusnya penduduk jannah adalah tasnim. Jadi al-abrar mendapatkan khamar yang tercampur dengan apa? Tasnim. Adapun muqarrabun murni tasnim, tidak ada campurannya. Karena mereka derajatnya lebih tinggi daripada al-abrar. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal. Oleh karena itu ayat setelahnya ainan yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim yaitu mata air yang diminum oleh al-muqarrabun. Sofia, murni, tanpa campuran. Adapun al-abrar, ada campurannya. Tentu lebih afdol minuman al-muqarrabun. Nah, dan itu sesuai dengan derajat mereka yang lebih tinggi daripada al-abrar. Baik, kita telah selesai dari membaca beberapa ayat. Selanjutnya kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh Na'am An-Nawawi rahimahullah. Tentu ayat-ayat dalam permasalahan ini sangat banyak sekali ya. An-Nawawi rahimahullah hanya menyebutkan beberapa ayat, dari ayat-ayat itu. Qala rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis Jabir. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ya'kulu ahlul jannati fiha, penduduk surga makan di dalam surga. Nah, biasanya orang makan karena apa? Karena lapar ya. Karena butuh pada makanan. Adapun ahli jannah, mereka makan bukan karena mereka lapar. Mereka minum bukan karena mereka kehausan. Ya, kita ketahui bersama, al-muslimun, orang-orang Islam, setelah mendatangi haud Nabi SAW, telaga Nabi SAW, mereka tidak akan kehausan selamanya setelah meminumnya. Ya. Lalu apa gunanya minuman yang mereka minum di surga kalau mereka sudah tidak haus lagi? Sebagai bentuk kenikmatan. Sebagai bentuk apa? Kenikmatan. Bernikmat-nikmat saja, bukan karena haus. Makan bukan karena mereka lapar. Nah, baik. Wa yashrabun, mereka juga meminum. Wa la yataghawwathun, akan tetapi mereka tidak buang air besar. Anallah. Makan terus setiap saat, tapi tidak ada istilah buang air besar. Tidak butuh loset surga. Ya. Tidak butuh istinja. Nah. Karena kita tidak buang air besar di sana. Wala yamtakhifuna, dan mereka tidak membuang makhaf, dahak. Apa yang disebutkan ini adalah pembuangan dari tubuh ya, sisa-sisa pembuangan dari tubuh. Wala yabulun, tidak pula kencing. Nah, subhanallah. Ya, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Tidak berdahak. Lalu kemana sisa-sisa makanan dan minuman yang mereka makan dan minum? Dan kita ketahui bersama, makanan mereka, minuman mereka adalah jenis yang paling baik. Nah, sehingga pembuangannya pun ya menjadi bagus. Kata Nabi SAW selanjutnya, walakin ta'amuhum dzalik, dan tetapi makanan mereka itu ya jusha'un, ya, menjadi jusha, ya tidak menjadi kotoran tapi keluar sebagai apa, jusha. Nah, dalam lisanul Arab at-tajashshu huwa tanaffusul mi'dah indal imtilal. Ya, paru-paru kita mengeluarkan gas ketika penuh atau lambung kita mengeluarkan gas ketika penuh, apa istilahnya, bersendawa. Nah, dan itu aromanya aroma kasturi, keluar lewat sendawa saja. Tak butuh dikeluarkan di bawah. Kita terus makan di dalam surga. Nanti pengeluarannya lewat sendawa. Subhanallah. Jusha'un karashil miski. Ya, seperti aroma al-misk kasturi. Nah. Ya, jadi fadalatuhum laysat ka fadalat ahli dunya. Sisa-sisa makanan mereka tidak seperti penduduk dunia. Innama fadalatuhum takhruju rashhan, yani kal 'araq ajabu min rihil misk. Jadi keluar berupa sendawa dan keluar berupa keringat. yang baunya harum seperti minyak kasturi. Begitu. Nah, ini gambaran bagaimana proses ya pengeluaran dari sisa-sisa makanan mereka. Yulhamuna tasbih wa takbira kama yulhamuna tanaffus kama yulhamuna nafas. Mereka mendapatkan petunjuk ilham, petunjuk bertasbih dan bertakbir, mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu Akbar. Sebagaimana mereka mendapatkan petunjuk untuk bernafas. Qala Al-Qurtubi rahimahullah wajhu tashbih. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang sisi penyamaan ini. Ya, disamakan. Mereka mendapatkan petunjuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka mendapatkan petunjuk bernafas. Bagaimana sih kalau seorang itu bernafas? Sangat mudah kita bernafas. Tidak butuh ya daya dan upaya yang besar. Qala wajhu tashbih anna tanaffusal insani la tulfata alaihi fihi. Anna tanaffusal insani la tulfata alaihi fihi. Tidak butuh daya dan upaya, tidak butuh beban, kulfah. Wala budda lahu minhu. Dan sesuatu yang mesti dilakukan, kalau tidak bernafas ya artinya kita mati kan begitu. Faja'ala tanaffusahum tasbihan. Faja'ala tanaffusahum tasbihan. Ya. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya tanafus mereka adalah tasbih. Wasababuhu dan sebabnya kenapa mereka mudah sekali untuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka mudah bernafas. Anna qulubahum tanawwarat bima'rifatir rabbih. Karena hati mereka telah dipenuhi cahaya mengenal Rabb. Bagaimana tidak? Sudah melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah. Iya. Wamtala'at bi hubbihi. Wamtala'at bi hubbihi, dan hati-hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Wa man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Anum. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan selalu menyebut-nyebutnya. Ada barang yang dia suka, dia selalu cerita sama temannya. Saya punya ini, itu. Saya punya ini, itu. Selalu dicerita. Sudah dicerita hari ini, besok dicerita lagi. Kenapa? Karena dia senang sekali dengan barangnya. Nah. Baik. Penduduk surga karena hati-hati mereka telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka gampang menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ini adalah hadis qudsi ya, a'dadtu li ibadi, aku persiapkan untuk hamba-hambaku as-salihin, dari kalangan orang-orang saleh, ma la aynun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Jadi sama sekali kenikmatan ini tidak pernah dilihat oleh mata. Buah-buahan. Bukan buah-buahan. Buah-buahan kita pernah melihatnya di dunia. Kita pernah mendengar namanya. Ini tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar. Wala khotor ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terbetik sama sekali di dalam hati manusia. Nah. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah ilam anna Allah azza wa jalla wa'ada salihina min jinsi ma ya'rifunahu. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi orang-orang soleh min jinsi ma ya'rifunahu, kenikmatan-kenikmatan dari jenis apa yang mereka ketahui. Minma ta'am, dari berupa makanan. Wa masyarab, berupa minuman. Nah, iya. Khamar, pernah kita lihat di dunia. Barakallahu fikum. Makanan-makanan yang disebutkan, pernah kita lihat di dunia. Wa malbas, pakaian, sutra, pernah kita lihat di dunia. Pernah kita dengar. Ya. Wa mankah. Nah, menikah dengan perempuan juga kita pernah merasakan di dunia, yang pernah menikah, pernah mengetahui, pernah mendengar kenikmatan itu ada. Ini disiapkan. Summa zadahum min fadlihi ma la ya'rifuna. Kemudian Allah tambahkan untuk mereka min fadlihi, dari keutamaan Allah, ma la ya'rifuna, sesuatu yang mereka tidak ketahui sama sekali. Ya, la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar. Subhanallah, kenikmatan apakah itu? Nanti di surga baru kita tahu. Karena tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar. Nah, ini tambahan. Subhanallah. Nah. Dan tentu sesuatu yang tidak pernah terlihat dan tidak pernah terdengar tidak bisa tergambarkan di dalam benak-benak kita. Iqra'u in syi'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah jika kalian menginginkan, yaitu ayat ke-17 dari surat As-Sajdah, dan ini selalu kita dengar ya setiap fajar Jumat. Nah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak seorang pun, لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, tidak seorang pun mengetahui, مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, apa yang disembunyikan untuk mereka. مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Wa anhu qol, hadis berikutnya, dan Abi Hurairah beliau berkata, nah kita agak panjang sedikitnya karena dalam pertemuan kita sedikit ya, hanya beberapa kali saja, sebentar lagi kita libur. Ya, ini berapa hari? 10 hari lagi. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, ala suratil qamari. Wajah-wajah mereka seperti wajah rembulan di malam purnama. Ala suratil qamari lailatul badr. Bagaimana penampakan rembulan di malam purnama? Ya, bercahaya dengan sempurna. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian rombongan berikutnya setelah mereka, ala asyaddi kawkabi durriin fis samaa'i ta'atan. Seperti ya, mereka penampakannya seperti bintang yang paling bercahaya di langit. Nah. Waqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna awwal ahli jannah dukhulan hum hadhihi al-ummah. Ya. Telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang pertama kali masuk ke dalam jannah adalah umat Islam. Wajah mereka bercahaya bagaimana rembulan di malam purnama. La yabuluna wa la yataghawwatun. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Wa la yadkhulun. Mereka tidak mengeluarkan ludah. Enam. Wa la yamsakhithun. Mereka tidak mengeluarkan air hidung, yaitu ingus, ya. Air ingus. Amsyatuhumuz zahab. Sisir-sisir rambut mereka terbuat dari az-zahab. Dari emas. Ya. Nah, sisir rambut dari emas. Di dunia, mungkin saja kita tidak bisa memiliki harta berupa emas. Jangankan sisir rambut dari emas. Ya. Memberikan perhiasan untuk istri saja mungkin belum bisa, kan begitu. Nah, ini di surga. Sisir rambut dari emas. Warashuhum al-mit. Keringat-keringat mereka, aromanya aroma kasturi. Wa majamiruhum al-uluwah, udud thayyib. Dan majamir mereka, majamir, jama dari majmarah, wahia al-mabkharah. Tempat untuk membakar bukhur, dupa, kemenyan. Majmarah. Sumiat majmarah liwad il jamar fiha. Kenapa dikatakan majmarah? Karena diletakkan apa? Bara api di dalamnya. Untuk membakar dupa itu kan butuh api. Yang dikatakan majamir. Majmarah. Pembakaran dupa penduduk jannah terbuat dari al-uluwah. Al-uluwah bifathil hamzah, ya. Keterangannya bifathil hamzah berarti al-aluwah. Kebetulan di nuskhah yang ana baca ini di dhammah. Tapi keterangan syarah adalah bifathil hamzah al-aluwah. Wa yajuzu dhammuha, dan boleh di dhammah al-uluwah. Ada sebagian ulama yang menghikayakan dengan di kasrah hamzanya al-iliwah. Di kasrah hamzanya dan di takhfif wawnya al-iliwah. Jadi ada tiga cara membacanya, ya. Al-uluwah, al-aluwah, dan al-iliwah. Kata Al-Asma'i rahimahullah, salah satu di antara ulama lughah, araha farisiyah mu'rabah. Kata ini adalah kata dari bahasa Faris. Farisiyah. Farisiyah. Jadi bukan bahasa Arab. Nah. Ini adalah jenis yang paling bagus. Kayu yang paling bagus dipakai untuk membuat dupa. Ya. Udud thayyib. Ya. Indonesia biasa kita kenal dengan kayu apa? Gaharu. Kayu gaharu. Sangat harum kalau dibakar. Azwajuhum al-hurul 'ain. Pasangan-pasangan mereka di dalam surga adalah bidadari-bidadari yang bermata indah. Nah, ini di samping ini tentu bidadari ini di samping mendapatkan dua perempuan dari penduduk dunia. Nah, min banati Adam. Ziyadatan ala zawjataini min banati Adam. Dari banatnya Adam, yakni dari manusia. Di samping kita punya nanti istri yang mendampingi, ya, dua perempuan dari kalangan manusia, ditambah dengan bidadari-bidadari. Hanya saja para ulama berselisih pendapat tentang berapa jumlah bidadari. Nah, menurut keterangan Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar, lam yarid haditsun sahih. Tidak datang hadis sahih fi tahdidi malil mu'min min al-huril 'ain fil jannah. Dalam pembatasan jumlah bidadari bagi seorang mukmin di dalam surga. Lam yarid haditsun sahih fi tahdidi malil mu'min min al-huril 'ain fil jannah. Sehingga ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 72. Nah, bidadari. Ya. Nah. Wa yattafiqul ulama, dan ulama sepakat anna lahu zaujatani min fi aqalli taqdir. Ya. Minimalnya dua pasangan, dua istri. Minimalnya ini. Jadi tidak usah risau. Ya. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penduduk surga. Kerisauan kita sekarang bagaimana beramal supaya menjadi penduduk surga, kan begitu. Nah. Mereka sepakat bahwasanya minimal penduduk surga itu mendapatkan dua pasangan. Wa ikhtalifuna fi tahdidihima an kana ka minal huril ain am min nisa'id dunya. Mereka, para ulama, berselisih pendapat tentang dua ini, minimal dua ini. Apakah dia dari perempuan-perempuan penduduk bumi ataukah dari kalangan bidadari. Kalau yang punya istri di dunia jelas ya. Pembahasannya kalau orang yang tidak punya istri di dunia. Nanti kan di dunia, di surga dapat pasangan. Ya, yang punya istri di dunia jelas dia adalah pasangannya di akhirat surga. Nah, ini yang belum punya pasangan di dunia. Nanti dapat dua pasangan di akhirat, dua istri. Apakah dia dari manusia ataukah dari bidadari, diperselisihkan. Nah. Paham ya? Yang jelas minimalnya dua. Ala khalqi rajulin wahidin. Ya, khalqi. Kalau di fathah kha-nya. Berarti hay'ah. Bentuknya. Nah, sama semua. Bentuknya sama. Kalau di dhamma ala khuluqi, berarti sifat mereka, akhlak, adab mereka sama semua. Ala surati abihim Adam 60 dhira'an fis sama'i muttafaqun 'alaih. Ya. Lafaz ini menegaskan bahwasanya kha di atas apa? Di fathah. Nah. Bentuk mereka seperti bentuk bapak mereka yaitu Adam. Tingginya 60 dhira'an. 60 hasta, 60 hasta. Fis sama', ke atas. Satu hasta itu, satu hasta ujung jari tengah sampai dengan ujung mirfak. Satu hasta. Ini 1 meter ya, kurang lebih 1/3 meter lah. Coba 60 bagi 3 berapa? 20 meter. Dua kali tiang listrik. Tiang listrik itu antara 7 sampai 13 meter. Antum bayangkan tingginya Nabi Adam dulu bagaimana? Dua kali tiang listrik, mana ada tiang listrik di sini? Tiang listrik yang tingginya 10 meter ya. Nah, masjid ini saja berapa meter ke atas? Nggak sampai 20 kayaknya. Istilah kita raksasa ya. Manusia besar memang. Nah, kita ini kecil-kecil. Semakin kecil di dunia, semakin kecil penduduknya. Nabi Adam manusia pertama, ukurannya demikian. Dan penduduk syurga nanti demikian juga ukurannya. Situ najarwaan. Allah alam biswa, bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan sampai sini. Qabbalu barakallahu wabarakatuh. Anakallahu alhamdulillah.